بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, tentu dalam satu kegiatan yang besar pula, usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Jalla fi'ula, mendekatkan diri dengan ilmu agamanya. Sungguh ini adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Melalui ilmu agama yang kita cari, yang kita dalami, yang kita pelajari, kita telah menemukan sesungguhnya sebuah solusi yang tepat untuk memperbaiki diri-diri kita di dunia ini dan untuk memperbaiki perjalanan kita menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu adalah solusi untuk mencari jalan keluar dan jawaban terhadap problem-problem yang kita hadapi. Baik ketika kita seorang diri, hidup berteman, hidup bersama kedua orang tua kita, hidup di dalam bermasyarakat dan bernegara, maka ilmu din adalah solusinya. Tatkala kita bercita-cita untuk meraih sebuah tujuan yang mulia di dalam hidup, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang tenteram, menjadi orang yang bahagia, maka inilah modalnya ilmu agama. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, kalau pada setiap insan itu ada amir al-jasad, ada pimpinan jasad. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau pimpinan ini baik, akan menentukan kebaikan semua yang dipimpin dari organ-organ tubuh kita. Bila jelek dan rusak, maka akan menentukan kerusakan organ-organ tubuh yang kita miliki. Ilmu untuk menjadikan pemimpin ini menjadi pemimpin yang baik. Ilmu untuk kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Ilmu yang akan membimbing barakallahu fikum ahibbati fillah. Oleh karena itu, sebuah nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang dititipkan di dalam hidup ini, di saat Allah Jalla wa'ala memanggil kita untuk mendalami ilmu agamanya. Melalui ilmu agama inilah kita memahami bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Kehidupan dengan warna-warninya di dunia ini adalah ujian, ujian, dan ujian. Maka dengan ilmulah kita menjadi orang yang paling tepat untuk menghadapi ujian-ujian dunia ini. Dengan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan bisa memposisikan diri di hadapan ujian dan bisa memutuskan keputusan-keputusan yang tepat dan menguntungkan rahimani wa rahimakumullah. Ilmu agama barakallahu fikum. Oleh karena itu, ahibbati fillah, Allahu azza wa jalla mengutus para nabi dan rasul, membawanya untuk kemudian memperbaiki kehidupan dunia, memperbaiki kehidupan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Dengan ilmu kita memahami kalau di dalam hidup ini kita punya mas'uliyatun azimah, sebuah tanggung jawab yang besar. Rijalan wa nisa, laki-laki, wanita, sigharan wa kibara, wa kibara, anak-anak sampai orang tua. Dengan ilmu mengajarkan dia bahwa di dalam hidup ini dia membawa mas'uliyatun 'azimah. Sebuah tanggung jawab hidup yang sangat besar. Dengan ilmu dia terbimbing kalau mas'uliyah hidup yang paling besar itu adalah kaitannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mas'uliyah, tugas, tanggung jawab hidup yang paling besar adalah terkait dengan Allahu Jalla fi'ula. Dimanapun dia, kapanpun dia hidup, maka mas'uliyah ini, tugas besar ini, dia bawa kemana-mana barakallahu fikum. Dia pikul rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang paling berbahagia dengan ilmu dalam melaksanakan mas'uliyah tugas besar ini barakallahu fikum adalah orang yang paling berbahagia dalam melaksanakan tugas besar ini adalah orang yang melaksanakannya terbimbing dengan ilmu agama. Tugas yang besar, mas'uliyah yang besar itu, kita semuanya telah mengetahuinya. Dalam firman Allah Jalla wa'ala, وَمَا خَلَقْتُ jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini mas'uliyah yang paling tinggi di dalam hidup. Dengan ilmu, kita akan menjadi terbaik dalam melaksanakan mas'uliyah ini, tugas besar ini di dalam hidup. Dan kita akan menjadi paling beruntung dengan ilmu di saat kita melaksanakannya, mengerjakannya, barakallahu fikum, dalam bingkai ilmu yang kita pelajari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tentu inilah menjadi dasar untuk dia bisa memikul mas'uliyah tugas-tugas hidup yang lain. Karena banyak. Kalau seseorang tidak mengerti kalau dia punya tugas besar di dalam hidup, dia tentu akan celaka. Barakallahu fikum. Tugas yang besar yang dia sudah kerjakan kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala menjadi dasar untuk dia bisa mewujudkan tugas-tugas yang lain. Karena tugas-tugas hidup yang lain mesti akan bermuara. Ini adalah ibadah. Ini adalah pengabdian kepada Allah Jalla fi'ula. Ketika dia seorang diri, ahibbati fillah. Ketika dia seorang diri, barakallahu fikum. Tugas besar ini harus dia lakukan. Mas'uliyah. Dan dia punya kewajiban untuk menjaga qalbnya, hatinya. Ini mas'ul, tanggung jawab. Kemudian menjaga organ-organ tubuhnya untuk selalu berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah Jalla fi'ula. Kalau dia hidup seorang diri dengan membawa tugas-tugas yang sangat banyak, kalau dia jaga tugas yang besar ini, mas'uliyah yang paling besar ini, hubungan dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain di dalam hidup. Bisyartin, dengan syarat. Pelaksanaan tugas itu dibangun di atas ilmu. Dan tugas yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Dengan tugas yang sudah diterima inilah, Allah Jalla wa'ala akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan dalam melaksanakan tugas-tugas yang lain. Kalau dia sebagai seorang anak, dia punya mas'uliyah dengan Allah Jalla wa'ala, mas'uliyah dengan dirinya sendiri, dan mas'uliyah tanggung jawab tugas yang terkait dengan kedua orang tuanya. Seseorang apabila dia menjaga tugas yang besar di dalam hidupnya, dan tugas yang dia jaga dan dia laksanakan itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala, inilah yang akan mengundang, menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula untuk dia melaksanakan tugas terkait dengan dirinya dan tugas terkait dengan kedua orang tuanya. Ahibbati fillah. Kalau dia sebagai seorang al-ab, atau dia sebagai seorang istri memiliki mas'uliyah di dalam hidup, barakallahu fikum. Seorang istri dituntut untuk kemudian melaksanakan tugas besarnya di hadapan Allah Jalla wa'ala, juga yang terkait dengan tugas dirinya, dan dia wajib untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh syariat terkait dengan suaminya. Begitu sebaliknya, barakallahu fikum. Ahibbati fillah, tidak ada yang akan memudahkan, membantu, meluruskan jalan pelaksanaan dari tugas-tugas ini, sekali lagi, kecuali dengan ilmu kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai kedua orang tua, dia punya mas'uliyah diri terhadap Allah Jalla fi'ula atas dirinya sendiri dan terkait pula dengan anak keturunannya. Ibani wa hafidhakumullah. Kalau al-ab memiliki ilmu tentang agama, al-um memiliki ilmu tentang agama, maka dia tidak akan menyia-nyiakan tugasnya di hadapan anaknya. Dia akan jaga, dia akan lindungi dari perkara yang akan merusaknya, dari perkara yang akan menjauhkan dirinya dari kebaikan, barakallahu fikum. Dilindungi dan dijaga. Mari kita dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala berbicara terkait dengan tugas kedua orang tua. Allah Jalla wa'ala berbicara bahwa ternyata kedua orang tua ini punya tugas pada dirinya dan juga pada punya tugas terkait dengan keluarga-keluarganya. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, mas'uliyah. Jagalah dirimu, kata Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, jagalah keluargamu. As-Sadi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan bentuk wiqayatul anfus. Bagaimana bentuk kita berupaya melaksanakan tugas terkait dengan diri kita sendiri, buat diri kita sendiri di dalam hidup. Menjaga, melindungi dari api neraka. Kata beliau, barakallahu fikum bi'ilzamiha amrallah. Kita sebagai al-ab atau sebagai al-um harus memiliki sikap konsekuen pada perintah Allahu Jalla fi'ula. Yang kedua, wal qiyami bi amrihi imtithalan wa nahyihi ijtinaban. Melaksanakan perintah Allah Jalla wa ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ketiga, wa taubati wa bitaubati amma yuskhitullaha wa yujibul azaba. Yang harus dilakukan oleh al-ab dan al-um menyelesaikan mas'uliyah hidupnya buat dirinya sendiri adalah at-taubah. Dia harus segera bertaubat dari perkara yang akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, yang akan mewajibkan adanya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Inu wiqayatul anfus, menjaga diri kita sendiri sebagai al-ab dan sebagai al-um, berarti kan dalam segala hal kedua orang tua harus terdepan. Kita marahi anak kita tidak berangkat sekolah, belajar. Terlihat malas anaknya. Barakallahu fikum. Ya karena ghirah al-ab dan al-um, marah. Habis dimarahi anaknya. Anak kan tidak bisa ngomong, kalaupun ngomong khawatir al-ab dan al-um tersinggung. Disimpan. Yang dilihat adalah al-ab dan al-um ini, nas'alullah salamatal afiyah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ab dan al-um ini dilihat oleh anaknya tidak punya semangat. Kalau al-ab sudah di depan HP, ya Allah, tidak boleh diganggu, tidak boleh ini, sampai mungkin tengah malam, padahal besok pagi dia harus bekerja. Begitu juga al-um. Misalkan, semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dari. Yang dilihat, yang disaksikan oleh anak ini setiap hari, setiap saat. Ya terus, anak yang melihat itu terkadang mengintip, abinya sedang buka YouTube. Ya, nonton ini, nonton itu. Anak datang, diusir. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui ayat ini kita diingatkan, kita sebagai al-ab dan kita sebagai al-um punya mas'uliyah sendiri di hadapan Allah Jalla fi'ula. Punya mas'uliyah, tugas. Maka beliau menjelaskan, barakallahu fikum, wiqayatul anfus dengan biilzamiha amrallah. Al-ab dilihat oleh sang anak, masya Allah. Ya, sebentar dia membaca Al-Quran. Sebelum barakallahu fikum berangkat kerja, dilihat oleh anaknya sedang murojaah Al-Quran. Nanti kemudian berangkat kerja, al-um juga demikian. Sambil nyuci piring mungkin dia memurajaah apa yang telah diingatnya dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak kan mesti membekas pada dirinya, barakallahu fikum, melihat sebuah teladan hidup yang bagus dan baik. karena al-ab dan karena al-um sadar kalau dia juga punya mas'uliyah untuk menyelamatkan dirinya dan menjaga dirinya, melindungi dirinya dari murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ahibbati fillah wa taubah. Dia bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala segera. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kedua orang tua nahkoda, tentukan banyak hal yang dia harus perbuat, lakukan di luar rumah sebagai al-ab. Sehingga banyak bersentuhan, banyaknya dia bersentuhan dengan dunia luar, betapa berat untuk dia menjaga diri dari hal yang tidak berbau dosa dan kemaksiatan. Sangat berat barakallahu fiik. Sehingga kita sebagai al-ab dan al-um sangat dituntut untuk banyak beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang subhanallah kita tidak sadar kalau apa yang kita saksikan itu karena akibat dari kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu mari kita melihat. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah mas'uliyah kita sebagai al-ab dan sebagai al-um di dalam hidup, maka beliau menjelaskan wa wiqayatul ahl wal aulad, menjaga dan melindungi keluarga dan anak-anak kita adalah bita'dibihim, mengajari mereka adab. Adab-adab barakallahu fikum. Jikalau al-ab dan al-um ihtimam terhadap ini barakallahu fikum, maka akan terlihat pada anaknya insyaAllah. Bagaimana tutur katanya, bagaimana dia mengarahkan, membimbing, memberikan contoh, mengingatkan, menegur, sampai bahkan memarahi. Mendidik adab barakallahu fikum. Maka ingat, ini sangat terkait dengan dia sebagai seorang qudwah pada kehidupan anak-anaknya. Yang kedua, wa ta'limihim, mengajarkan kepada mereka ilmu. Saya kan baru mengenal dakwah, tidak mampu mengajarkan. Apa yang kau akan usahakan? Apakah engkau akan membiarkan anak-anak ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apakah engkau akan membiarkan anak-anak ini seperti engkau, atau engkau akan membawanya ke tempat majlis ilmu, membimbing dia, mengarahkan dia, mengajarkan dia. Tentukan ini yang kita lakukan. Alhamdulillah. Kita telah berupaya dan berusaha. Bahkan al-ab siap berkorban apapun, yang penting anaknya mau belajar, mau menimba ilmu agama. Al-ab siap berkorban, rahimani wa rahimakumullah. Wa ijbarihim ala amrillah, memberikan tekanan kepada anak-anak tersebut, keluarganya, dalam urusan terkait dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala wa ijbarihim ala amrillah. Kemudian beliau As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fala yaslamul abdu illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsihi. Tidak akan bisa selamat seorang hamba kecuali apabila dia bangkit, bangun, tampil, melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala pada dirinya. Tidak akan selamat seseorang hamba kecuali dia berupaya untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala tersebut terhadap dirinya. Wa fima yadkhulu tahta wilayatihi min az-zawjat wal aulad wa ghairihim minhu mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Setelah itu dia berupaya untuk membimbing, mengarahkan, menyelamatkan orang-orang yang berada dalam tanggungan hidupnya, istrinya, anaknya, atau siapapun juga. Ini mas'uliyah barakallahu fikum di dalam hidup. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di saat ujian-ujian hidup dunia ini sangat menakutkan, sangat mengerikan, membahayakan, disusul dengan jauhnya kita zaman kerasulan dan dekatnya kita dengan zaman akhir dari kehidupan. Kita menemukan bagaimana kerusakan yang terjadi di muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk masuk, untuk kemudian belajar di dalam agamanya, memberikan hidayah dan taufik di dalam agamanya rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang dengannya lah kita bisa berbenah di dalam hidup. Kekurangan demi kekurangan kita mencoba untuk menyempurnakannya. Aib demi aib yang terjadi di dalam hidup, dengan hidayah di dalam agamanya ini kita berupaya untuk kemudian menutupi aib itu. Kita berusaha untuk kemudian barakallahu fikum membebaskan, mengobati diri darinya, memperbaiki, berbenah. Sekali lagi, dengan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini jelaslah arah kemana kita bawa diri kita di dalam hidup. Dengan ini semua jelas kemana kita rangkul dan bawa anak-anak kita di dalam hidup ini barakallahu fikum. Maka oleh karena itu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memesankan, berpesan kepada kita. Kata beliau rahimahullah di dalam kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar, awlan nas bibirrika wa ahakkuhum bima'rufika awladuk. Orang yang paling utama, lebih patut, lebih pantas, dan lebih berhak untuk mendapatkan birrik, wahai al-ab, wahai al-ab, untuk mendapatkan ma'rufik, kebaikan-kebaikan engkau di dalam hidup, auladu, anak-anakmu, kata beliau. Fa innahum amanatun ja'alahumullahu indak. Karena anak-anak itu merupakan amanat yang Allah Jalla wa'ala titipkan di sisimu. Wa wassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihan li abdanihim wa qulubihim. Dia Allah Jalla fi'ula telah mau berwasiat kepadamu untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik pada badannya dan juga wa qulubihim, tarbiyah pada hati-hati mereka. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhihi al-umur daqiqiha wa jaliliha fa innahu min ada'il wajibi 'alai. Apapun yang engkau perbuat wahai Allah, apapun yang engkau lakukan wahai al-um terhadap mereka, kecil maupun besar dari kebaikan maksudnya, maka itu adalah pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan mas'uliyah yang dibebankan atasmu. Dan juga kata beliau, wa min afdali ma yuqarribuka ilallah, kepedulian kita terhadap anak-anak kita, pendidikannya kita jaga, kita berupaya semaksimal mungkin barakallahu fikum, di samping kita menunaikan amanah kewajiban, maka itu adalah langkah yang paling utama untuk mendekatkan dirimu kepada Allah tabarak wa ta'ala. Fajtahid fi dalik, hendaklah engkau bersungguh-sungguh melakukannya. Wahtasib indallah, carilah nilai, ikhlaskan dirimu semata-mata untuk Allah jalla wa ala, karena ini adalah bagian dari pengabdian, bagian dari ketaatan kepada Allah jalla fi'ula. Maka membutuhkan barakallahu fikum ketulusan, keikhlasan kita dan berjalannya kita di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sebagaimana engkau memberikan makan kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka, wa kunta bitarbiyati abdanihim, engkau tampil untuk mentarbiyah, menjaga, melindungi, memperbagus, menjaga jasmani mereka, fa anta qa'imun bil haqqi ma'jur, maka engkau telah melaksanakan tugas yang baik dan engkau akan berpahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Al-abdan wal-um, memperhatikan jasmaninya, kesehatannya, ini adalah pahala dari Allah jalla fi'ula. Bal a'zamu min dhalik, bahkan lebih besar lagi nilai yang kita akan dapatkan. Idza kunta bitarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'ati, lebih lagi apabila engkau tampil mentarbiyah hati mereka, mentarbiyah ruh mereka dengan ilmu-ilmu yang nafi', wal ma'arif as-sadiqati والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. Pengetahuan, pengetahuan yang bagus mengarahkan kepada akhlak yang terpuji dan memperingatkan mereka dari hal-hal yang menjadi barakallahu fikum lawan keterpujian itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. InsyaAllah kita langsungkan ba'da shalah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.